Adakah ini harganya? Harga sebuah perhubungan yang kau harapkan sempurna. Inilah hidup. Waktu mekar jadi sanjungan. Saat layu hilang semua. Walau selalu kurang di matamu, namun ku punya harga yang tak mampu kau miliki.